Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kau lah segalanya untukku. Kau lah curahan hati ini. Tak melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oh, oh, oh. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan kamu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Hanya kau seorang.